sinten mawon lek diundang waliman lek mboten enten udur ojo sampe gak teko ngoten nggih bab lek mboten teko dosa lan panjenengan sedaya bapak-bapak sekalian diundang itu karena dihormati oleh orang yang punya hajat itu. Jadi kalau saya diundang orang manten, kula diundang wong mantu, niku satu kehormatan. Kula niki dihormati kali tiang niku. Nah, karena kula dihormati, sampean kudu bales, ngoten lho. Niku napa? Masalah waliman, ngoten nggih. Su nikahan mantun pun boten enten apa-apa. Kecuali mungkin sonten wong wedok-wedok. Ngoten singen niku zaman londo. Nggih. Jadi isu sore wong wedok awan wong lanang isu wong lanang mboten cingen nggih. Lah sak niki modele niku sajeke merdika niku waliman niku waliman iki mek siji cuma bengine kadang-kadang atau kapan ngeten enten malih jenenge pesta. Lah biasa lek waliman niku sing diundang niku wong kampung sing tua-tua niku diundang, kiai-kiai, napa orang terkemuka tapi terkemuka dalam soal agama, nonton dikumpulkan, niku, lale mungkin, napa pestanya itu biasanya mengundang kawan-kawan dan pemuda-pemuda yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau yang kenal, nonton. Niku diundang biasae apa namine ten hotel kadang-kadang ten gedung pertemuan kadang-kadang nggih ndek omah. Dadi lek biyen zaman londo niku biayae nek sepisan sakniki biayae male ping pindho ngoten nggih. Malah kadang-kadang niku ping telu. Cuma sing ping pisan rada ringan. Gini ku ngetelno pening set. Ngetelno pening set niku lek zaman londo mboten macem-macem. Cukup bibine ambik pamane sebagai wakil bapakne ngetelno sandangan sak perlune diterno nang omahe bakale manten wedok. Mek ngoten to. Nggih, kadang-kadang wong telu, kadang-kadang wong papat. Sak niki-niki rombongan. Telungkol petangkol ngoten nggih mila biayae wong rabi niku sakniki kathah niki tumrap wong sing duwe ngoten nggih lek sing mboten duwe kalau yang ndak punya ini saya tahu sendiri bukan katanya orang seperti di pegunungan-pegunungan dan di desa-desa itu kadang-kadang ndak ada apa-apa cuma manten laki dan manten laki nah, perempuan datang ke pengulu dengan mudinya kalau dulu zaman Bung Karno jalan kaki 4-5 kilo itu jalan kaki sekarang naik becak di rumah cuma pakai tumpengan saja sudah ya tidak pakai peningset tidak pakai apa itu ya sama saja sama syahnya ya cara demikian itu sama-sama sahnya begitu lho nggih sing model pesta sing model niku wau nggih sah sing model kaya sing numpak becak mboten mawi napa-napa niku nggih sah ngoten nggih rukune nikah niku papat niki kudu ngerti lek rukune bab nikah niku papat siji ijab kabul. Siji niku ijab kabul. Dalam masalah ijab kabul niki umume lek tiyang niku pancene santri, kalau orang itu orang Islam santri, ya. Biasanya kalau dari Pasuruan, Bangil, Ampel, Gresik, ya, itu biasanya lancar. Ya. Jadi lek jawab nih kabil tu nikah wa tazwijah bil mal kur. Ngoten. Panjene santri temenan lan diapalno. Eh, tapi lek liyane niku kata sing kecantol. Diketok gak iso muni. Ngerti lho nggih? Bareng diketenaken kali pengunene enten sing boten muni, masih boten kathah niku enten sing boten muni niku. Kirangan bingung, kirangan ketok-ketok nareke, kirangan nyok nopo, tapi nyatane akeh sing gak iso. Lek wong abangan artine sing duduk santri niku mboten dadi soal, mboten dadi rame. Tapi lek wis jeneng santri anae wak kajianu pas muni qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur mboten saged niku dadi molo. Dadi molone niku keluarga niku, keluarga mantan wedok niku izin. Ngaten nggih. Mila kanca-kanca sinten mawon sing duwe anak wis wayahe rabi kudu diulang ngoten niku. Wong niku mboten angel. Upama angkah tuka wazawat tuka binti bimah wil madkur upama. Nggih, bimah wil khamsa rupiah. Qabil tu zalik. Meh ngoten tok sampun sa. Qabil tu zalik. Aku nerima ucapan niku wis. Niku sampun dadi. Cuma kono gak diapalno, dadi malah gak iso guneman. Sampai terjadi, kalau tidak salah, 8 bulan yang lalu ada manten sing dinikahno gak iso, sing nikahno ya gak iso pisan. Waduh, dadah celaka niki. Sing nikahno, sing dinikahno mboten saged. Sing nikahno niku mboten saged pisan. Cuma untung enten kiai sing napa niku wawan niku lho enten kula kok silahkan sampean nikahkan kiai niku rupane wakil kok depan tepene iki rupane citas mlebu kiwangan wingi kiwangan napa niki dheweng tau dikongkon pas sepisan niki dikongkon dadi ya gak iso ngoten wah dadi rame niku ngoten wonten malih kadang-kadang iki sampai balik ping 7 ping 5 iki gak iso ae. Ngeten. Mungkin krana ngeten gupu iso lek isane gupu. Malah terjadi malih nggih. Di salah satu tempat bukan kabupaten sini, kabupaten lain. Pada waktu dinikahkan, anak itu anak pondok. Cuma sekolahnya umum cukup. Pada waktu dinikahkan itu ndak bisa. Banyak salah. Lah si molotua wedok dengar itu molotua ini wedok krungu, ngeblat wisin isin nang tanjakannya ini bioto-bioto ini ngoten waduh ini rame ini lah supaya ngil wong molotua ini memang gak terus-terusan semaput lah ya lah semaput-semaput ini lah susah mantu kok semaput-semaput lah ngoten nang ya jadi diakal oleh telung dino wis dadi manten diakal mantune niku kengken ngimami nggih mantunya itu suruh ngimami ngimami saged ngimami niku ngoten nggih cuma nalika nemu kabil tunikahan niku wau mboten diapalaken atau mungkin gupu ngoten nggih mila kanca-kanca bapak-bapak menawi putrane sampun badhe kawin supaya diwulan senajan mek sitok sak kalimat qabil tu zalik tapi lek gak iso ya gak iso jenenge gak iso lak ngoten nggih dadi kudu diwulan ojo melok tandang gawe kon meneh kate rabi kon meneh kate nikahan saiki ngapalno iku atoke ojo ngapalno komik kae ngoten lho nggih ojo gak ojo ngapalno komika ya wis iki ae apalno sampe banyu dadi mene kapan angka tuka wazawat tuka binti bimahwi khamsa a rufiah upomo bi alfi rufiah nggih mau jawab bil tu nikah wa taswija bil mahwin madkur sing nikahno ya bunga molo tuane ya bunga sing nyakseni ya ngoten nggih. Lek kaya niku wau pas balik-balik semaput semaput tahe malian ngoten nggih. Lek wong Malang insyaallah mboten enten sing semaput wong mboten pati manu waduh lek Pasuruan wangil ngoten niku diwangi semaput panjeni. Moko rumoso isin kok oleh mantu gak iso maca ngono ngoten nggih. Niki anu napa bab ijab niki. Nomor loro rukune anu niku bojo lanang kali wedok nggih, lanang kali wedok niku kudu terang. Sing lanang sing wedok yo kudu luruh nang sing lanang kudu luruh nang sing wedok. Niki miturut Nabi, miturut Islam. Alah-alah wis gak gelem model kuno niku gak gelem saiki iki. Model kuno mau diwabekno niku biasane mboten gelem. Nggih. Alasane aku gak kate tuku kucing ana njerone kebo. Ngoten lho alasane niku, nggih. Lah ya lek tuku kucing ana njerone kebo mek owang-owang tok mawon nggih. Lah mboten ketemu ya apa ya opone, nggih. Dadi kepengin jelas, kepengin terang. Ngoten, nggih. Tapi ojo sampai kebacut. Kebacut niku ngeten. Sak durunge dadi apa-apa wis gandengan dhisik. Ha niku mboten angsal kali agama Islam. Durung gandengan walor ngidul nontok biskup nggih, macam-macam lencer nang anu. Ha niku anu mboten angsal kali Islam. Nggih, dadi yo mawi kepethuk pisan golek pethuk ya wis bisa. Mene-mene lak kepethuk alek pisan nggih. Lan kepethuke manten biyen kali sak niki niku senengan biyen. Lek sak niki ditemokno gak pati seneng lah wis bentino kepethuk. Nggih. Lek biyen waduh. Wong gak tau kepethuk pas kepethuk waduh koyo kepethuk nopo ngoten mawon anune niku. Nggih. Saking mboten diancap ngoten tok mawon niku, ngoten. Nggih. Niku sijine niku ngoten, nggih. Nomor loro wali. Wali niku sing maleni. Lek ana wong tuane dulure sing paling gedhe, lek ana kabeh wali hakim. Cuma lek wali pamane upama dulure gak ana wali pamane. Niku pancene wali niku lek nikah omahe wali niku di Pasuruan, nikah enten Malang, waline isuk kudu wis teko nang Malang. Ngoten. Niki enten kedadean. Waline gek daerah Pasuruan. Di mantene gek Malang. Undangane jam 8, waline jam 11 gak teko. Durung teko. Waduh lha yo opo rame sing diundang. Lah wong jam 09 wis siap kabeh. Ono guneman, kono guneman, kono guneman. Aduh, ndrodos sing duwe napa? Gawe niku. Ya mungkin iki dodol lak ngoten ah umpamane nek mestine ngene iku wis diangkat ana kene mbuh biasa mbuh disangoni mbuh ya apa pokok diwekodaya wis diangkat ana kene lan iku mboten jam 11 kae teko mungkin dheweke cek nyambut gawe lho ngoten niku dadi anu malian dadi molo nang sing diundang nggih nggih slamet nalika niku cepet teko kok mboten no bae nggih nomor 4 saksi saksi niku sing nyekseni cuma umume kata saksi niku mila kanca-kanca lek teko nang manten kapan pengulu wis siap sampean kudu nggih ngeten iki kudu nglumpuk niat nyekseni ngoten lho nggih aja lewen dikongkon kudu nyekseni ngoten anune niku carane nikah secara Islam niki rukune mek papat. Tapi sak niki enten malih sing mboten masuk niki masalah mas kawin. Masalah mas kawin niki lek di Indonesia murah. Piye mas kawin ini? Kadang-kadang sejatah ambil Quran, kadang-kadang buku ambil Quran. Dadi murah. Nggih. Kadang-kadang 5.000. Kadang-kadang 10.000 genten sing 50.000 tadi mungkin itu enak wong rapi nipu moga mas kawinimu murah lek gek Saudi Arabi mas kawin niku sakniki 20 juta. Nggih. 20 juta mas kawini. Dadi lek gak duwe dhuwit 20 juta enten mriko mboten saged lah klabi. Golek nang tanah Jawa, ngoten biasai. Nggih. Mila jamaah Arab sing nyambut gawe enten mriko rabine mboten enten Saudi Arabi, golek nang Indonesia. Sing kathah niku dipi Siti Bondo. Siti Bondo diangkut mriko dirapi wong Arab sing duki tanah Jawa. Mergo murah mas anune niku mas kawine. Ngoten lho, nggih. Lah cuma enten akibate mas kawin murah-murah niku. Nggih. Lek ke Saudi Arabi wong pegatan niku meh mboten enten. Nggih, mergo lek kate pegatan rabi maneh 20 juta maneh. Rabi maneh 20 juta maneh. Ngoten dadi awis-awis tiyang pegatan. Lah mriki niki kemurahan tak temeni, nggih. Lah kadang-kadang mek 5000 bosen dipegat, bosen dipegat, bosen dipegat. Wong mek 5000 piyose dhuwit mek 5000 iku lho ngoten lho anune niku. Akibate enten mriku, ngoten. Nggih. Kok rabi niku rada larang titik menawa nggih wedi sing megat niku, ngoten. Iku akibate kemurahan niku wau, ngoten, nggih. Pun niku masalah perkawinan. Sakniki masalah hadis. Hadis sing unene ngeten. Idza kana akhiruz zaman fala budda linnas fiha ad-darahima wad-dananir. Yukimu bihal rajul dinahu wa dunyahu. Niki pun wayahe sak niki-niki. Lek besok wis akhir zaman menungso iki perlu duit, pokoke duit perlu kanggo nguatno agamane lan kanggo perlu nguatno dunyane. Sebab agamane Gusti Allah lek dinane niki mboten cukup dibandani kali pidato-pidato tok. Mugo musuhe musuhnya itu banyak. Nah, musuhnya itu kalau pidato, bukan pidato, ya, bukan pidato-pidato dalil Quran dan hadis, tapi dalile beras sampai duwe lah niku lho, nggih. Lek kula pidato ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalata wa atuz zakah, pendek ndredet sampun dalile, nggih. Tapi lek wong luwe didalili ngoten mboten wae, mboten wae. Dalile wong luwe niku digawakno beras. Ngoten. Dalile wong luwe niku. Lah, sing kenek melok agama liya niku upam napa kata-katae tiyang sing luwe. Ngoten terus melok agama liya. Melok enten hadis sing unine ngeten. Kadal takru ayyakuna kufrun. Wong gak duwe ku kadang-kadang dadi sebab sementara itu Komandan Korps Serse Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Mayor Jenderal Polisi Dai Bastiar menjelaskan akan dilakukan apabila aparat tak mampu lagi tindak kriminal yang mengancam jiwanya, orang lain dan masyarakat yang lebih luas. Namun demikian, Dai Bakhtiar menegaskan upaya tembak di tempat harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar aparat tidak semena-mena melanggar hak asasi manusia. Nah inilah makanya kalau terjadi pelanggaran HAM tentunya akan diproses kalau itu memang melanggar ketentuan prosedur-prosedur yang ada. Tapi nanti di dalam persidangan nanti akan terlihat apa yang dilakukan oleh petugas ini, apakah sesuai dengan prosedur dan ketentuan acuan hukum nasional maupun internasional tadi. Mayor Jenderal Dai Bakhtiar mengatakan pihaknya saat ini telah menangkap ratusan provokator lokal yang memicu kerusuhan di berbagai kota, antara lain dalam kasus Ketapang, Kupang, Kerawang, dan Ambon. Namun demikian, aparat kepolisian belum dapat membuktikan siapa aktor intelektual di balik berbagai kerusuhan tersebut. Merdekawati melaporkan dari Jakarta. Masih di Indonesia, saudara pendengar. Pihak perwajib Indonesia mengatakan kapal penumpang yang tenggelam di Indonesia Tengah 4 hari lalu dan telah menewaskan lebih dari 300 orang tidak mempunyai izin. Dari Jakarta, wartawan FOA Jenny Grant melaporkan penumpang yang selamat mengatakan mereka adalah tenaga kerja yang diperdagangkan secara gelap. Nilai laporannya disampaikan oleh Purwadi. Para pejabat Dirjen Perhubungan di Kalimantan Barat mengatakan kapal motor berlambung kayu itu tidak mempunyai surat izin untuk mengangkut penumpang. Kapal itu tenggelam hari Minggu malam di lepas pantai Kalimantan. Meskipun catatan kapten menunjukkan kapal itu tidak membawa penumpang, daftar penumpang yang dimuat dalam surat kabar Kompas menunjukkan ratusan orang berada di kapal yang naas itu. Hanya 19 orang dari 325 orang penumpang itu yang selamat. Para petugas SAR di ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak, mengatakan mereka hanya menemukan sesosok mayat dekat Pulau Tambelan di mana kapal itu karam. Letnan Satu Hari Pangestu mengatakan usaha SAR terhalang oleh ombak yang tinggi dan angin kencang. Suharto, salah seorang dari penumpang yang selamat, mengatakan kepada FOA dari tempat tidurnya di rumah sakit bahwa seorang pejabat pemerintah lokal Kalimantan Barat secara gelap merekrut para pekerja dan menyuruh mereka naik ke kapal itu. Ia mengatakan pejabat tersebut membayar penduduk desa $60 seorang untuk pergi ke Provinsi Riau dan menjamin para pekerja gelap itu bahwa mereka akan mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan penebangan kayu yang tidak disebutkan namanya. Suharto mengatakan 14 orang dari desanya mendaftarkan diri untuk usaha gelap itu, termasuk saudara sepupunya yang hilang di laut dan belum ditemukan. Para penumpang dibagi dalam kelompok 15 orang, termasuk seorang anak perempuan belasan tahun dalam tiap kelompok yang akan bekerja sebagai tukang masak. Suharto mengatakan banyak dari pekerja itu yang baru berusia 15 tahun. Kecelakaan dalam pelayaran biasa terjadi di Indonesia, sebuah negara yang terdiri dari 17.000 pulau itu. Banyak orang mengandalkan kapal-kapal yang sering tidak layak untuk bepergian dari pulau ke pulau. Para analis pelayaran mengatakan, krisis keuangan Indonesia telah menyebabkan beberapa pemilik kapal nekat untuk mendapatkan uang, sementara para penumpang berhasrat sekali bepergian dengan biaya semurah mungkin, meskipun banyak bahayanya. Dari Malaysia, saudara pendengar, kita melangkah. Maksud kami dari Indonesia, kita melangkah ke Malaysia. Mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia. Ingatkan, niku, tadi duit rakyat. Kaya Pak Harto saat ini motong duit pegawai dikai masjid. Potong-potong-potong dikai masjid kaya niku. Tadi gampang kalau duit. Lah mriki niki dereng teratur, nggih, dereng teratur negarane niku dereng teratur, dadi lek golek sokongan niku angel. Lek golek sokongan golek kangge masjid iki lho. Dicegat kono, liwat kono. Dicegat kono, liwat kono. Dicegat kono, mbrosot kono. Ngoten anune niku, nggih. Wong mriki niki masjid iki 6000 wonge. Lek sak rupiahan mawon, satusan mawon, pinten pisan. Lek satu lek satusan oleh duit pinten. 600 Tapi kadang-kadang oleh 100 oleh 200. Tapi timbang gak oleh nggih pun untung. Lah ngoten nggih, pun untung. Panjenengan angel cekat kono metu kono. Cekat kono metu kono. Lah mosok golek sokongan cekat-cekat. Memberi belanja kepada keluarganya terlalu sedikit. Duduk golong aku lek wong iku wis dikeki rezeki karo Gusti Allah Taala, tapi lek ngekeki blonjo nang bojone niku terlalu titi. Niku dianggap kali Kanjeng Nabi sanes golongane. Dadi bapak-bapak sing wis duwe kaya akeh lek mbelanjani sing wedok niku sing pantes. Yo aja akeh-akeh, lek akeh-akeh male royal nggih. Cuma aja sampai kekurangan, aja sampai napa suwe lek blonjo. Sebab lek terlalu sedikit male ngenyang kono mubeng nggih nggih oleh tapi balik ngenyang tok mawon lak ngoten mboten tuku ngoten lho nggih akhire oleh ya nggih kiwangan saken kiwangan opo wis mawi mubeng dadi lek wis duwe kaya akeh aja eman-eman ngekeki blonjo nang bojone ngoten nggih sebab bojo niku wong jenenge bojo nggih bojo niku minongko tangan kanan sampean lek sampean loro sing nyekel dhisik bojone mboten dicekel dokter mboten mesti bojone sing nyekel dhisik diutik bature apa omas sampean didelok panas nang dokter lah lho ngoten lak bojone dhisik ah nggih bojone dhisik anu niku sing napa sing jempol dhisik sampean lek teko nyambut gawe sing mapak ya bojone nggih lek bengi lek keuntelan ya ambek bojone lak ngoten nah nggih mosok keuntelan kali wong liya sampean niku ngoten oleh karena niku terus kitab niki lek kon duwe blonjo sing akeh napa kaya sing akeh bojone iku lek ngekleki blonjo ojo terlalu titik lek terlalu titik saken lek mubeng ana jerone pasar ngoten lek wis wayahe nukokno sandangan ya tukokno sandangan telungulan pisan tukokno sandangan panjene wong wedok niku senengane napa sandangan panjene senengane sandangan wong wedok niku ngoten lho nggih malah upama dikeki sak juta ngoten lek dereng tek bolak-balik nang pasar ae jian ngoten lho kepingin dintek nona liko niku panjene seneng nang sandangan wong wedok niku dadi wong wedok lanang kudu ngerti lek wong wedok niku seneng pakaian duwe maneh tukokno gelang duwe maneh tukokno bingkel tapi saat ini bingkel mboten mboten usum nggih tukokno kalung tukokno anting-anting sak pitulute pokok uga rantine wong wedok niku sampeyan tumbasaken wong wedok cekne gati ojo kususu tuku sepeda montor dhisik sing wedok niku perlokaken ngoten lho kejaba lek gawe nyambut gawe lah kadang-kadang mboten durung-durung wis tuku sepeda montor dhisik bojone wis gak kuman apa-apa pendeke nggih ngleceh gak muli-muli ngoten lha niku mboten nangsal nggih kula kinten cekap semanten mawon mboten sanes mugi-mugi pengajian setitik niki saged maedahi dhateng panjenengan sedaya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.